بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab تيسير مصطلح الحديث yang disusun oleh الشيخ الدكتور محمود طهان حفظه الله تعالى. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa itu hadis yang mardud dan kita juga telah jelaskan apa itu hadis yang dhaif. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas sebab-sebab yang yakni hadis yang ditolak karena sebab terputusnya sanad. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sebutkan bahwa hadis itu menjadi lemah karena dua perkara. Yang pertama at-ta'nu fir rawi, yang kedua as-saqutu minal isnad. Yang pertama celaan kepada si perawi, yang kedua keterputusan sanad. Maka insyaallah kita akan bahas dulu jenis yang pertama, yaitu yang terputus sanadnya. Ya, hadisnya ditolak karena terputus sanadnya. Qala hafizahullahu ta'ala al-mardud bisababi saqtin minal isnad. Hadis-hadis yang tertolak karena sebab terputusnya sanad. Wal muradu bisaqti minal isnad inqita'u silsilatil isnad bisuquti rawin aw aktsar amdan min ba'di ruwah aw an ghairi amdin. Yang dimaksud dengan keterputusan sanad ya adalah keterputusan rangkaian sanad dengan jatuhnya seorang rawi atau lebih. Jadi ada satu atau dua rawi yang ada dalam silsilah sanad tersebut, kemudian dia hilang, ya tidak ada dalam silsilah tersebut. Amdan an ba'di ruwat au an ghairi amdin, baik itu disengaja oleh sang perawi atau tidak disengaja. Min awwali sanadi au min akhirihi, baik itu di hadapan atau di depan, ya di awal sanad atau di akhir sanad. Au min asnaihi, atau yang terjadi di tengah-tengahnya. Jadi yang penting apa, ada keterputusan, baik itu di awal sanad atau di akhirnya atau di tengah-tengahnya. Sukutan zahiran au khafiyan, baik keterputusan itu tampak jelas atau tersembunyi. Tampak jelas atau tersembunyi. Ya, jadi intinya apa? Keterputusan, mau itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, mau itu di awal, di tengah atau di akhir sanad, ya, mau itu dia keterputusannya itu jelas atau tidak jelas, maka ini semua ya akan apa? Menyebabkan hadis tersebut tertolak. Paham? Ya. Jadi apapun itu bentuk keterputusannya, maka hadis tersebut mardud, tertolak. Qala hafizahullahu ta'ala anwa'u saqt, jenis-jenis keterputusan. Yatanawwa'u saqtu minal isnadi bihasabi zuhurihi wa khafa'ihi ila naw'ain. Kemudian kata beliau, ditinjau dari tampak atau tidaknya keterputusan tersebut, maka hadis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, saqtun zahirun, yang keterputusannya itu sangat jelas. Wa hadha an-naw min as-saqt yashtariku fi ma'rifatihi al-a'immah wa ghayruhum min al-mustaghilina bi ulumil hadith wa yu'rafu hadha as-saqt min 'adam at-talaqi bain ar-rawi wa syaikhi. Maka jenis ini ya dikenal di seluruh para imam dan yang selain mereka, dari orang-orang yang sibuk dengan ilmu al-hadis. Kemudian kata beliau, wa yu'rafu hadha as-saqtu min adami talaqi baina rawi wa syekhi. Keterputusan yang jelas ini, yang sangat jelas ini, ya diketahui dengan tidak bertemunya seorang rawi dengan syekhnya. Ya. Misalnya gurunya hidup, apa muridnya ini lahir sebelum beberapa tahun sebelum gurunya meninggal. Artinya ketika gurunya meninggal dia masih sangat kecil, baru 2 tahun misalnya. Maka ada keterputusan. Ya. Imma li'annahu lam yudrik asrahu au adraka asrahu walakinnahu lam yajtami bihi. Ya. Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan masa gurunya. Ya, gurunya sudah meninggal, dia masih imut-imut ya, masih kecil ya. Au adraka asrahu. Atau dia mendapati wasanya, lakinnahu lam yastami bihi, tapi enggak pernah berkumpul. Enggak pernah ketemu sama gurunya. Ya. Walaisat lahu minhu ijazatun wala wijadah. Demikian juga dia tidak mendapatkan ijazah, demikian juga wijadah. Ya, artinya ada, mungkin dia bisa aja syekhnya enggak ketemu, tapi syekhnya berikan, ini saya ijazahkan kepada fulan yang datang, kepada orang yang datang ke sini untuk mencari hadis misalnya. Maka yang demikian bisa diambil periwayatannya. Nah, tapi terkadang ada apa? Ada yang tidak mendapati masanya sama sekali, atau mendapati masanya kemudian tidak pernah bertemu dan tidak juga mendapatkan ijazah, demikian juga wijadah. Ya. Kalau ijazah itu syekhnya yang memberikan ya. Syekhnya mengatakan misalnya aku ijazahkan riwayatku ini kepada seluruh orang yang mengambilnya. Misalnya dia punya kitab, saya ijazahkan kitab ini kepada seluruh orang yang mengambilnya, ijazah umum. Maka boleh dia menjadikan atau bersandar kepada pemberian ijazah tersebut. Kalau wijadah, dia wijadah itu artinya apa? Menemukan, ya. Ajada yajidu, ya, menemukan. Artinya dia menemukan kitab yang memang ditulis oleh syekhnya. Ya, ditulis oleh syekhnya dan dipastikan itu khot syekhnya. Maka boleh dia kemudian meriwayatkan hadis dari kitab tersebut. Nah, ini dia enggak ketemu syekhnya, enggak semasa dengan syekhnya, tidak mendapatkan ijazah, demikian juga wijadah, ya. Maka yang demikian ini termasuk bentuk keterputusan yang zahir. Lidzalika yahtaju al-bahithu fil asanid ila ma'rifati tarikhir rawah. Oleh karena itu sangat dibutuhkan oleh orang yang meneliti hadis ya, untuk meneliti, yang meneliti sanad untuk mengikuti tarikh arwah, sejarahnya para rawi. Artinya kapan dia dilahirkan, perjalanannya juga bagaimana, kapan dia ketemu dengan gurunya ya, sehingga diketahui bahwa si fulan ini sebenarnya satu masa atau tidak. Ya, diketahui satu si fulan ini satu masa atau tidak dengan gurunya, dan diketahui apakah ada kemungkinan sang murid ini bertemu dengan gurunya. Ya. Li'annahu yatadhammanu bayana mawalidihim wa wafayatihim. Karena di dalam biografi-biografi mereka, dalam sejarah-sejarah mereka tercantumkan kapan mereka dilahirkan dan kapan mereka wafat. Wa awqati talabihim wartihalihim. Demikian juga disebut dalam sejarah kehidupan mereka, waktu mereka menuntut ilmu dan kapan mereka melakukan perjalanan. Wa ghairu dzalik, dan yang selainnya. Misalnya dikatakan bahwa misalnya dia meriwayatkan dari si fulan. Si fulan tinggalnya di Mekkah. Ya, di Mekkah. Nah, ketika ada orang yang meriwayatkan dari si fulan ini, dilihat dulu dia pernah enggak ke Mekkah. Jangan-jangan dia enggak pernah ke Mekkah. Misalnya dikatakan di dalam biografinya dia tidak pernah ke Mekkah, tapi kok meriwayatkan dari Ahlul Mekkah? Maka bisa jadi di sana ada keterputusan, ada keterputusan. Paham ya maksudnya ya? Jadi keterputusannya itu sangatlah jelas. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, waqad istalaha ulama ul hadis ala tasmiyati saqti dhahir bi arba'ati asma bihasabi makani saqat. Para ulama ahlul hadis telah membuat istilah dalam penamaan keterputusan yang tampak ini dengan 4 nama. Kenapa kok jadi 4 nama? Bihasabi makani saqat. Karena ini tergantung di mana dia putusnya. Tergantung di mana dia putusnya. Au adadi ruwat alladhi askitu. Atau ya, pembagian ini juga didasarkan dari jumlah perawi yang dijatuhkan, yang apa, yang hilang dari rangkaian sanad. Wa hadhil asma ya al-awwalu muallaqu ya muallaq. Maka nama-nama, 4 nama hadis yang keterputusannya itu sangatlah jelas. Yang pertama hadis muallaq. Muallaq ini kalau keterputusannya di awal sanad. ya tidak disebutkan. Dari awal sanad sudah ada keterputusan, maka hadis yang semacam ini disebut hadis mu'allaq. Asani yang kedua, hadis mursal. Hadis mursal ini kebalikannya mu'allaq, ya akhir sanadnya yang terputus. Misalnya ada seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka yang demikian termasuk hadis yang dhaif, termasuk hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua mu'dal. Al-mu'dal, kata beliau kan tadi bahwa pembagian hadis yang sakotnya ini zahir itu tergantung juga dari jumlahnya. Al-mu'dal, al-mu'dal itu yang terputus dua rawi, yang hilang dari syaratnya dua rawi secara berturut-turutan. Ada dua rawi langsung yang hilang. Ya. Misalnya seorang atba'ut tabi'i meliwayatkan dari Rasulullah. Maka bisa jadi apa? Tabi'in dan sahabi yang hilang dari rangkaian sanad tersebut. Kemudian yang keempat, al-munqati. Ya, al-munqati. Maka al-munqati ini yang keterputusannya itu di tengah. Keterputusannya di tengah. Dengan jumlah satu rawi. Dan jumlah satu rawi. Ini adalah pembagian hadis yang saqatnya itu zahir. Yang saqatnya itu zahir. Kemudian yang kedua, saktun khafi. Saktun khafi yang keterputusannya itu samar-samar. Wa hadza la yudrikuhu illa al-a'immah al-huzzaq al-mutalli'una ala turukil hadith wa ilalil asanid. Masyaallah. Adapun saqatul khafi, saqat yang khafi yang tersembunyi, maka ini tidaklah diketahui kecuali oleh para imam yang mendalam di dalam penelaahan mereka terhadap jalan-jalan hadis serta ilal-ilal dari sanad. Ya. Dan jenis yang kedua ini, yang sakotnya khafi, ada dua. Yang pertama mudallas, yang kedua mursal khafi. Mursal khafi. Ini insya Allah nanti kita akan jelaskan pada tempatnya. Wa ilaikal bahtha fi hadhil musammayat as-sittah mufassilatan ala tawali. Dan pembahasan tentang nama-nama yang enam ini, ya, mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqati, mudallas, mursal khafi, maka akan Anda dapati secara terperinci sebagai berikut. Kita ambil yang pertama ya, insyaallah ya. Enggak sibuk kan? Lanjut. Yang pertama, anwa'us saqat, zahir. Yang pertama adalah al-mu'allaq, jenis hadis yang saqatnya itu jelas. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Ta'rifu lughatan huwa ismul maf'ul min 'allaqa. 'Allaqa syai'a bi syai', ay anatahu wa rabatahu bihi. Mu'allaq dari kata 'allaqa, yaitu menggantungkan. Menggantungkan dan mengikatkan sesuatu dengan sesuatu. Wa ja'alahu mu'allaqat. Ya, dia jadikan ya sesuatu itu terikat. Wa sumiya hadza as-sanad mu'allaqan bisababi ittisalihi min jihatil ulya faqat. Kenapa hadisnya disebut hadis mu'allaq? Karena ya disambungkannya sanadnya dengan dengan yang di atas saja. Jadi bawahnya enggak ada, tiba-tiba langsung nyambung ke atas. Ya, seperti terikatnya sesuatu. Wangkita'i minal jihati dunya. Dan terputusnya dia dari arah bawah. Fasara kasyai mu'allakun bisakti wa nahwihi. Maka dia seperti sesuatu yang digantungkan. Ya, beda dengan tiang ya. Kalau tiang kan dari bawah nih. Dari bawah bersambung ke atas. ini enggak, dia atasnya ada seperti tali, seret. Bawahnya ada sampai ke bawah dia, ya. Tapi ada ujungnya, nyambung ke atas. Maka ini adalah falsafah dari hadis mu'allak, bahwa dia ada ujung yang terkait di atas tapi tidak sampai ke bawah. Ada ujung yang nyangkut di atas tapi tidak sampai ke bawah. Ya. Bagusnya diterjemahkan hadis nyangkut ya. Ide ini hadis nyangkut. Hadis yang nyangkut. Baik. Istilahan, kata beliau, secara istilah, ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin fa'aktar ala tawali. Secara istilah, artinya apa yang dihapus dari awal sanadnya, satu orang rawi atau lebih, ya, satu orang rawi atau lebih, dalam keadaan bersambungan. Ya, bersambung. Jadi kalau misalnya dia satu, atau lebih dari satu, tapi yang lebih dari satu ini, dia saling berkaitan. Ya, jadi bisa 1, 2, 3. Tapi dengan syarat bersambung ya. Yang putus ini bersambung. 3 yang putus ini bersambung semua. Ya. Kata beliau, mabda' as-sanad huwa tarafuhu al-adna alladhi min jahatina. Yang dimaksud dengan mabda' sanad adalah awal ya, yang terdekat dari sisi kita. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya, maka yang disebut dengan awal sanad adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Paham? Ya. Wa huwa syekhul muallif, yaitu gurunya al-muallif yang menulis kitab hadis. Wa yusamma awwalu sanad, disebut juga sebagai awal dari sanad. Ya, jadi bisa menggunakan istilah mabda'us sanad atau awwalus sanad. Wa summiya mabda'us sanad li'annana nabda' qira'atan qira'atal hadis bihi. Dia disebut sebagai mabda' as-sanad karena kita memulai membaca hadis dari sana. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana fulan haddatsana fulan ya. Min suwarihi. Ya, contoh atau gambaran dari hadis yang mu'allak ini. Yang pertama, ayyuhdhafa jami'ul isnad, thumma yuqal masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Misalnya ada seorang penulis dari kitab hadis, dia menghapus seluruh sanadnya, cuma kemudian dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian tanpa ada sanad sama sekali. Wa minha ayyuhdhafa kullu isnadin kullul isnadi illa sahabi au illa sahabi wa tabi'i. Ya, di antara hadis yang mu'allak dihapus seluruh sanadnya kecuali yang tersisa adalah seorang sahabi atau seorang sahabi dan tabi'i. Misalnya qala Urwah qala Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Urwah an Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cuma disebut Urwah dan Aisyah saja. Adapun yang meriwayatkan sampai ke Urwah enggak disebutkan. Yang meriwayatkan sampai ke Urwah tidak disebutkan. Ya, atau dari sahabat saja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada penyebutan tabi'i. Maka ini sama ya, disebut sebagai hadis mu'allak. Baik itu ya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau didahului dengan tabi'i atau sahabi. Misaluhu contohnya ma akhrajahul Bukhari fi muqaddimati babin ma yuzkar fi al-fakhth. Qala Abu Musa ghatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Ya. Apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam muqaddimah bab ma yuzkar fil fakhth. Apa yang disebutkan di dalam apa namanya permasalahan paha. Disebutkan qala Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan wata Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pundaknya ketika Utsman itu masuk. Fahadha hadithun mu'allakun li'anna al-Bukhariya hadafa jami'a isnadihi illa sahabi wa huwa Abu Musa al-Ash'ari. Maka hadis yang seperti ini disebut sebagai hadis yang mu'allak. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari menghapus seluruh sanadnya. Langsung beliau mengatakan qala Abu Musa. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Tanpa ada sanad. Maka hadis ini disebut hadis yang mu'allak. Dan ini banyak dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, mu'allakatnya Al-Bukhari dalam sahihnya beliau tidak menyebutkan as-sanad karena ada beberapa sebab. Nanti akan beliau jelaskan. Qala hukmuhu al-hadithul mu'allaku mardud li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Maka hadis yang mu'allak itu tertolak. Kenapa? Karena telah hilang darinya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Apa syarat yang hilang? Wahwa tisalus sanad, yaitu ketersambungan sanad. Ya. Wa dzalika bi hadfi rawin au aktsar min isnadihi. Yang demikian itu dikarenakan dihapusnya seorang rawi atau lebih dari sanadnya. Ma'adami ilmina bi hali dzalika rawi al-mahdzuf. Tanpa ada ya, tanpa kita mengetahui bagaimana keadaan rawi-rawi yang dihapuskan tersebut. Kita nggak tahu rawi yang dihapus itu apakah dia rawi yang thiqah atau rawi yang dhaif. Kalau rawi yang dhaif kan nggak boleh diterima. Nah, karena ketidaktahuan kita terhadap keadaan sanadnya, maka hadis yang mu'allak ini termasuk hadis yang mardud. Hadis yang mardud, yang tertolak. Qala hukmu al-mu'allaqati fi sahihain. Kemudian apa hukum mu'allaqat dalam as-sahihain? Hadzal hukmu wa huwa annal mu'allaq mardud huwa lil hadits mu'allaq mutlaqan. Lakin idza wujidal mu'allaqu fi kitabil tuzimat sihhatuhu kas-sahihain fa hadza lahu hukmun khass. Hukum mu'allaq, kita tadi katakan hadis mu'allaq itu hukumnya adalah mardud, tertolak. Ini hukum hadis mu'allak secara umum. Tapi ketika hadis mu'allak tersebut ditemukan pada kitab-kitab yang mewajibkan pensahihannya seperti as-sahihain, artinya ditemukan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, fahadallahu hukmun khas. Maka dia memiliki hukum tersendiri. Memiliki hukum tersendiri. Qad marra bina fi bahdis sahih wala ba'sa bitadhkiri bihi huna. Maka telah kita sebutkan pembahasannya dalam pembahasan hadis sahih. Akan tetapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Yaitu apa? Ma dzukira bi sighatil jazm. Taqala wa dzakara wa haqa fa huwa hukmun ya bi sihhati an anil mudhaf ilaih. Bahwa disebutkan dengan sighah jazm, ya, memastikan. Ya. Dengan apa? Qala, berkata. Ya, dzakara, ya, menyebutkan, haka, ya, menghikayatkan. Maka kalau disampaikan dalam sighatul jazm, ya, dalam bentuk apa? Dijazm, dipastikan, maka hadis-hadis mu'allak dalam as-sahihain itu diterima. Wa ma dzukira bi sighati tabriq ka qila wa dzukira wa hukiya fa laisa fihi hukmun bi sihhatihi an mudhaf ilaihi. Kalau disebutkan secara tamrid, ya, tamrid seperti apa? Ucapan seseorang kila dikatakan, au dzukira disebutkan, au hukiya dihikayatkan, falaisa fihi hukmun bisihhatihi anil mudhafi ilaih, maka tidaklah dihukumi dengan kesahihan, ya. Jadi dia tidak dihukumi dengan kesahihan kalau dia disampaikan dengan sighah at-tamrid, kila, dzukira, hukiya. Bal fihi as-sahih wal hasan wad dhaif. Bahkan yang disampaikan dalam sirah at-tamrid ini di antaranya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Lakin laisa fihi hadithun wahin liwujudihi fi kitab al-musamma bis-sahih. Akan tetapi tidak ada hadis yang mu'allak ini, ya, baik itu di apa yang disebutkan dengan sighah tamrid ini adalah hadis yang sangat lemah, enggak ada. Kenapa? Li wujudihi fil kitab al musamma bis sahih. Hah? An. Apa? An gitu kan? Enggak. Bukan itu, mu'alak itu dia langsung ke ujung matan. Didahului, mungkin bisa jadi dahului dengan sahabat atau tabi'in. Tapi enggak pakai sanad. Mana Sahih Al-Bukhari? Nah ini bab waktu isya dilihat ini langsung disebutkan waqala Abu Barzah kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam apa ini kembali pun ya yes yustahibbu yastahibbu bitakhiri bitakhiriha. Dahulu Nabi SAW menyukai untuk mengakhirkannya. Lihat, ini yang namanya hadis mu'allaq. Di mana langsung dikatakan oleh Abu Barzah tanpa sanad, tidak dibawakan sanadnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini yang namanya mu'allaq. Ya, ini namanya al-mu'allaq. Maka kata beliau ya, tidak ditemukan hadis yang lemah. Wa tariqu ma'rifati as-sahih min ghairihi wa huwa al-bahthu an isnadi hadzal hadis. Nah, kemudian cara mengetahui kesahihan hadis yang mu'allaq ini ya, yaitu harus dicari sanadnya. Harus dicari sanadnya. Wal hukmu 'alaihi bima yaliqu bihi. Baru kemudian dihukumi sesuai dengan apa yang layak. Kemudian waqad bahasal ulama fi mu'allaqat allati fi sahih al-Bukhari. Di dalam catatan kakinya disebutkan ada enggak antum situ? Para samitu intinya enggak ada kaitannya dengan samitu dengan an dengan qol enggak. Tapi apa? Dia diputus sanadnya. Oh, yang pasti, iya termasuk, iya termasuk. Iya. Kan dia tidak langsung melihat. Gak ada kaitannya sama itu, gak ada kaitannya sama itu. Ini sahabatnya ini ketemu dengan Nabi, sahabat kok. Dia ketemu, tapi apa yang jadi permasalahan di sini? Sebelum sahabat tuh gak ada, gak disebutin. Iya termasuk sigohnya, tapi dari penjelasanmu tadi itu nggak ada keterkaitannya. Ke atas tuh nggak ada keterkaitannya. Ada yang kita bahas itu adalah yang di bawahnya hilang. Ya. Nah sekarang disebutkan oleh beliau bahwa para ulama telah menjelaskan ya tentang mu'allaqat yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan kemudian menyambungkan sanadnya, masya Allah ya. Jadi mu'allaqnya Imam Bukhari itu disambung sanadnya. Dan yang paling baik yang mengumpulkannya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Ya. Nah, dari sini kemudian diketahui bahwa tidak semua hadis yang disampaikan oleh Al Bukhari dengan sighatul jazm, ya hadis yang sahih. Ya, disebutkan oleh Syekhuna bahwa ditemukan bahwa hadis yang disampaikan oleh Al Bukhari ada yang dhaif juga, maka baik itu disampaikan dengan sighatul jazm demikian dengan sighatul tamrid. Kedua-duanya harus dibahas terlebih dahulu, dicari dulu sanadnya. Kalau sanadnya sahih, maka kita sahihkan. Kalau sanadnya tidak sahih, maka hadis mu'allaq walaupun itu dibawakan oleh Al-Bukhari dengan sighatul jazm, maka ya hadisnya termasuk hadis yang mardud. Wallahu taala a'lam bis-shawab. kifilahuna, insyaallah besok masuk ke dalam pembahasan mursal. Baik.